Sekar pangkur tali tresno breh kretarto tentreming lahir batin karan katresnan satuhu sinarat sesa karan sinu kata sinung sanggit mereka runtut noting wedo winur sita kawur yansu naring gusti delahan wartini ro ing donya tekeng akhir yen kelangan nora ketun tanate ketabetan popo timbang apo tenteng gusti raju sugih miskin loro mulya kawula among sa dermi wartine sabar nang kono tatan kembo ing sabarang makarti ngapura mring para luput limpat ing panggrahita tan kasesa waspada ing ambek dudu tandang rayang mung samadya